Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyiku wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha masata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabir. Kul qitalun fihi kabirun wa shaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau 'anil syahril haram, dari bulan-bulan haram. Qitalin, yang di dalam bulan itu qitalin, berperang atau membunuh, ya, hukumnya memerangi atau membunuh. Kul, katakanlah, kita lunfihi kabir, perangan atau pembunuhan di dalam bulan itu adalah kabirun, dosa besar. Wasatun ansabilillah, dan menghalang-halangi dari jalannya Allah. Wa kufrun bihi, dan mengkufuri dengannya. Wal masjidil haram, dan masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penghuninya. Minhu, darinya, akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan kekufuran, al fitnah di sini diartikan kekufuran, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan tidaklah henti-hentinya mereka, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga mereka mengembalikan kalian, antinikum, dari agama-agama kalian, inistata'u, jika mereka mampu. Waman, dan barang siapa yang yartadid, balik, artinya murtad. Barang siapa yang murtad, ningkum, dari kalian, antinihi, dari agamanya, maksudnya dari agama Islam. Fayamut, lalu dia mati, wahuwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, tadi sesudah murtad tadi. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu sia-sia amal mereka. Jadi kebaikan-kebaikannya semuanya hapus. fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah yarjuna rahmatallah. Mereka mengharap rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha belas kasih. Yeah. Yas'alunaka anil syahril haram, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram. Bapak ibu sekalian, di masa-masa Rasulullah atau bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, itu di hukum Arab itu ada kesepakatan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mereka mengharamkan untuk mengadakan pertikaian atau peperangan. 4 bulan itu 3 secara berurutan ditambah Rajab. 3 secara berurutan itu Dzulqa'dah, yaitu bulan ke 11, Dzulhijjah bulan ke 12, dan Muharram bulan yang pertama, ditambah bulan Rajab. Rajab itu bulan yang ke 7. Nah, 4 bulan ini merupakan bulan-bulan yang oleh orang-orang atau kesepakatan bangsa Arab ketika itu ini diharamkan. Bahkan ini syariat-syariat sebelumnya juga ya, bukan hanya kesepakatan adat, tapi syariat-syariat sebelumnya di masa-masa sebelumnya juga, bahwa 4 bulan ini tidak boleh ada atau ya diharamkan untuk mengadakan pertumpahan darah. Maka istilahnya disebut dengan Syahrul Haram, bulan yang diharamkan ya. Lah, ada kejadian tentang yang melatar belakangi ayat ini turun, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus salah satu atau mengutus nggih rohtun, rombongan, mengutus rombongan. Yang rombongan ini kalau istilah rohtun itu kurang dari 10 orang. Untuk menghalang-halangi atau untuk menghadang rombongan orang Quraisy yang mereka itu di dalamnya itu ada Amr bin Hatromi ya. Lalu singkat cerita utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya Abdullah bin Jahsin ini membunuh 3 orang dari rombongan orang Quraisy ini ya. Lah, kejadian itu terjadi pada penghujung Jumadil Akhir. Jumadil Akhir itu bulan ke-6 sebelum Rajab. Tapi hal itu terjadi, kalau menurut orang-orang Quraisy itu sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan Rajab. Tapi menurut sahabat tadi Abdullah bin Jahsin dan rombongannya tadi itu masih menganggapnya masih ujung bulan Jumadil Akhir ya, kayak sekarang ini ya. Sekarang ini kan tanggal 29 Ramadan. Nah, ini kalau dalam istilah nanti ada Yaumus Syak gitu nggih. Makanya kalau di akhir bulan Sya'ban tanggal 29, tanggal 30 Sya'ban itu ada nanti ada istilah hari ragu-ragu. Nah, maka seyogianya pada hari Yaumus Syak itu tidak mengadakan atau tidak berpuasa. Nah, ini. Lah, jadi singkat cerita kembali kepada tadi bahwa ini terjadi penumpahan darah yang dilakukan oleh muslimin kepada rombongan yang ini memang ketika itu masa-masa perang, ya, masa-masa perang. Lah, maka kemudian orang-orang kafir itu protes, ya. Qad istahalla Muhammadus Syahrul Haram. Oh, Muhammad sekarang sudah menghalalkan bulan haram. Jadi Muhammad sudah membolehkan untuk mengadakan peperangan bahkan pembunuhan di bulan haram. Lah nih, kemudian mereka bertanya tentang istilah Syahrul Haram ini. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Kul, katakanlah Muhammad, qitalun fihi kabir. Peperangan atau pembunuhan di bulan itu merupakan dosa besar. Tetapi wasattun an sabilillah, menghalang-halangi dari jalannya Allah, yaitu orang-orang Quraisy menghalang-halangi dakwahnya Islam, itu sattun an sabilillah, ya. Jadi menghalang-halangi dari jalannya Allah, menghalang-halangi dari dakwahnya Allah. Kemudian wa kufrum bihi, dan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala, dengan menyembah patung-patung, bihi wal masjidil haram, dan menghalang-halangi mereka dari masuk masjidil haram. Jadi ketika itu memang muslimin untuk masuk ke masjidil haram itu dicegah oleh orang-orang kafir. Kayak sekarang muslimin Palestina untuk masuk ke masjidil aqsa dicegah oleh orang-orang kafir Israel. Ya. Kemudian wa ikhraju ahlihi, dan mengusir orang-orang muslim dari penduduk Mekah. Nah, jadi sampai diusir, kalau kamu enggak mau mengikuti adat istiadat, kalau enggak mau mengikuti kebiasaan nenek moyang, kamu harus keluar dari kota Mekah ini. Nah, ini ketika itu terjadi semacam hukum semacam itu, ya, sehingga mau enggak mau akhirnya muslimin hijrah ke Habsyi, hijrah ke Madinah dan seterusnya. Lah, kelakuan-kelakuan semacam itu, menghalang-halangi orang dari jalannya Allah, kufur kepada Allah, menghalang-halangi untuk masuk ke Mekah atau masuk ke Masjidil Haram, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan peperangan di bulan haram tadi, ya. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah di sini ulama mengartikan bahwa melakukan kekufuran atau mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemurtadan, itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada pembunuhan. Jadi mateni wong itu dosa, apalagi di bulan haram tadi, nggih. Tapi melakukan, menghalangi, mengajak manusia melakukan pemurtatan itu lebih besar dosanya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum antinikum inistata'u. Tidaklah henti-hentinya orang-orang kafir itu senantiasa memerangi kalian sampai kalian itu kembali kepada agama mereka jika mereka mampu. Ini tidak dulu, tidak sekarang. Jadi orang-orang kafir itu entah dengan cara nepiye itu sebetulnya mengajak kepada kita ini kesyirikan, mengajak kepada kita itu kekufuran. Entah kita sadar atau tidak sadar, kita itu diajak untuk mengikuti pola-pola kekafiran. Sekarang orang kafir itu yang mengajak kita ini targetnya bukan kita meninggalkan sholat. Kita tetap diperbolehkan, bahkan masjid dibantu dan seterusnya. Tetapi target mereka itu adalah pola pikir kita, akidah kita, keyakinan kita, pola pikir kita ini sampai kepada pola pikir orang kafir. Ya contohnya targetnya itu semua agama itu benar. Nah, kita harus targetnya kita mengakui kayak gitu itu. Kabeh agama itu podo wae. Itu kalimat kekufuran. Ya. Karena dengan kita mengatakan kabeh agama benar, berarti kita membenarkan yang Yesus itu Tuhan. Gitu, okay? Nah, itu membenarkan Yesus itu Tuhan. Membenarkan bahwa nyembah kepada berhala itu benar. Nah ini. Itu target mereka kayak gitu. Jadi mereka tidak ngajak, ayo tinggal ke sholat, tidak. Tapi dengan pola pikir yang semacam itu sudah masuk di dalam kekufuran. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati, sedangkan dia itu mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah habitat a'maluhum, sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Artinya sia-sia, hapus semua. Makanya kalau orang itu pernah haji, kemudian berhaji kok murtad gitu ya. Kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia punya kewajiban haji lagi. Karena amalan yang kemarin itu hapus semuanya. Lah nanti kalau dia mati dalam keadaan kayak gitu, maka di surat apa itu ya, Al-Kahfi itu, la yuqimu lahu yaumal qiyamati lanukimu yaumal qiyamati wasnan, tidaklah kami tegakkan di hari kiamat timbangan. Artinya wong kafir itu nanti di akhirat tidak ditimbang amalannya. Karena kalau dia enggak punya amal, nggih. Enggak punya amal langsung diuncalke ning neraka. Ini orang kafir. Maka di sini faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Termasuk nggih, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, nggih, ketika seseorang mengatakan selamat hari Natal, nggih, dan dia membenarkan ucapan itu, dia membenarkan, neng ati ini membenarkan, maka istilahnya itu wis kafir ngenggon. Saat itu juga dia kafir. Lah, pertanyaannya apakah dia perlu mengulangi syahadat atau tidak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, jadi ada kalimat-kalimat kekafiran. Orang itu dengan berkata itu bisa kafir, ya. Apabila perkataan itu diyakini di dalam hati. Laqad kafara alladziina qalu Isa ibnullah. Sungguh orang itu telah kafir ketika dia mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, itu ucapannya saja, nggih. Jika dia yakini dalam hati, itu kafir ngenggon, gitu loh, nggih. Maka kita ngati-hati, dan itu memang target mereka. Target mereka itu nih, hanya nanti kalau itu tidak diyakini di dalam hati, nah memang ini berbeda pendapat dari kalangan ulama berdasarkan cerita tentang Amr bin Yasir ini nih. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Kemarin sudah saya sampaikan, setiap kata jihad ketika diikuti dengan fi sabilillah, maka ini artinya perang, gitu ya. Jadi setiap kata jihad yang diikuti dengan kata fisabilillah, maka ini diartikan perang. Jadi tidak ada nanti sekarang perang mesra ono. Sing ada yang jihad itu ya donor darah, kemudian ngedum sembako, itu sudah jihad fisabilillah di masa modern di masa sekarang ya. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang mengharap rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha belas kasih, pengampun, Allah maha belas kasih. Yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharap belas kasihnya Allah. Sehingga Bapak Ibu, salah satu cara kita ini mendapatkan belas kasih dari Allah berdasarkan ayat ini adalah kita mau beriman, kita mau berhijrah. Lah hijrah, hijrah secara fisik itu mungkin sekarang sudah tidak ada atau bisa jadi ada, tetapi kalau Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathul Mekah, itu tidak ada hijrah sudah fathul Mekah, artinya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah sesudah ba'da Mekah, tapi di bumi lain mungkin masih ada hijrah lagi. Misalnya kita di satu tempat neng desa gitu nggih. Neng desa kita itu neng kono jalani agama itu abot-abot tenan. Jalani Islam dimusuhi. Kemudian jiwa kita sendiri itu terancam dengan keberadaan orang-orang yang ada di situ. Kita dakwah terbuntui, enggak bisa. Maka itu sudah masuk dalam kategori kita bisa hijrah ini. Itu nggih. Lah ini tambah bayan waya hijrah urung nggih. Tidak ya, kita dakwah di sini masih leluasa nggih. Termasuk nanti hijrah dari hal-hal yang tidak baik. Nggih. Dari perkara-perkara yang tidak baik dari sisi perbuatan dan seterusnya nggih. Bumi Allah itu luas gitu nggih. Termasuk misalnya kita hijrah dari pekerjaan yang tidak baik menjadi merubah menjadi pekerjaan yang baik. Nah, itu juga masuk dalam kategori hijrah. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil tolong dibacakan. Yeah. Jadi hukum Allah itu sifatnya tetap gitu nggih. Di antaranya adalah sing jenenge haram itu ya kapan saja itu haram. Sing jenenge apik ya kapan saja apik, buruk ya kapan saja buruk gitu nggih. Walaupun nanti dalam kondisi-kondisi darurat itu ada pengecualian. Dua, ya, ini kadang-kadang ini ya, kita ini ketika sudah terkonsentrasi dengan satu masalah, kita itu ora iso mikir ning masalah liyane. Nah, ini kadang-kadang begitu, padahal bisa jadi ada masalah yang lebih besar yang harus kita hadapi. Misalnya kita ning omahe itu enek kerjaan apa gitu nggih, wah itu wis kita terkonsen ning nggon itu tok, akhirnya justru masalah yang lebih kita nggih, aduh tertunda semua. Lah ini kesalahan nggih, sebetulnya cara berpikir yang salah. Nggih. Walaupun ada model orang yang nggih perfect semacam itu nggih, yang menangani satu kasus itu wis itu ditekuni tenanan, tapi dia tidak berpikir ke arah yang lain. Lah ini akhirnya nanti ketika ada muncul masalah sedikit, lah ini menjadi sesuatu yang perkara besar dalam kejiwaannya. Nah, ini nggih. Jadi cara berpikir orang yang beriman itu hendaknya dia tidak boleh terkonsen dalam satu masalah, tapi dia lupa dengan masalah yang lebih besar. Nah, ini. Nomor tiga. Mengumpankan persoalan lainnya agar muslimin lenyap dari perbuatannya. Ya, ini dalam bahasa intelijen istilahnya ya. Ini mengalihkan perhatian, membuat isu-isu. Jadi di dunia politik hal yang semacam ini biasa. Ketika masyarakat terkonsen dengan satu persoalan, misalnya BBM naik itu dedek gitu nggih. Wah, masyarakat sibuk menyalahkan pemerintah. Tahu-tahu del ada bom. pengeboman hotel mana gitu nih. Nah ini bisa jadi ini operasi intelijen. Agar masyarakat tuh wis ora mikir BBM munggah neh mikire ning bom tadi. Ini biasa orang-orang kafir membuat cara-cara semacam itu biasa. Nah, kita orang Islam kadang-kadang mubiapusi tok nggih, dikempongi tok istilahnya nggih. Jadi orang kafir berusaha memalingkan muslimin dari perkara-perkara yang besar, termasuk kadang-kadang kita ini nggih diberikan isu-isu sing teng celekeni nggih, ning dimufkan oleh media, tapi kemudian kita ini lali dengan gawean kita sendiri. 4. Kita harus selalu berwaspada karena orang kafir itu selamanya tetap akan berusaha memalingkan orang beriman dari agama mereka dengan jalan apapun yang bisa mereka tempuh. Iya, jadi wong kafir itu tetap karena mereka itu ada fanatisme kepada agamanya, ya. Ada fanatik kepada agamanya dan itu sifatnya menungso, nggih kalau sudah nggih kayak gitu itu ya nanti dia akan berusaha mengajak orang lain itu kepada pemahamannya. Dan ini yang nyatakan Allah sendiri nggih, walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Maka kita ngati-hati ya. Dengan cara-cara mereka, dengan jurus-jurus mereka sekarang ini orang mereka menipu kita ini banyak sekali ya. Kita ngati-hati. 5. Dan kekafiran seorang itu menghabiskan seluruh pahala amal kebaikan dan perang harapannya. Oleh karena itu harus berhati-hati terhadap taktik dan tujuan orang kafir yang berusaha memontarkan kita. Dan kita harus tetap berpegang kepada saya. Ya, tadi ya, saya contohkan mereka kadang-kadang bantu. Contohnya ini mau sholat id, nah, mereka membantu. Bahkan ada di beberapa daerah ngusul ke sing kerja nanti wong Nasrani saja. Nggih. Berarti sing jereng kloso, sing nyiap-nyiapin niku wong Nasrani. Gen kita rukun. Tapi nanti ini ada imbalannya. Nanti yang pas sholat pas Natalan, mereka nuntut. Nah, saiki dise aku wis bantu kowe to. Lah saiki ayo aku tolong diewangi. Sekarang kan nggih kebanyak to gereja-gereja sing nunggu itu banter-banter. Nah, sekarang ada istilah Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara modelnya kayak gitu itu. Jadi memaklumi untuk kemungkaran. 6. Setiap orang yang beriman hendaknya bersungguh-sungguh menjalankan aturan Allah pada kemampuannya dan ikut tanggung jawab dalam perjuangan menegakkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, agama Allah ini tanpa atau dengan kita, agama ini akan berjalan, ya. Kita ikut tampil, kita ikut berjuang, agama Islam ini tetap akan berjalan. Kita tidak ikut tampil, kita tidak ikut serta, agama Islam ini tetap berjalan. Artinya, jalan dan tidaknya agama Islam tidak tergantung kita, tapi justru kita ini sangat perlu kepada Islam. Kereta Pramek Solo Jogja itu kita melu ya arek jalan, kita ra melu ya jalan. Lah yang kita kepingin neng Solo ya kita diantaranya ke lewat Pramek. Tapi yang kita kepingin surga, maka satu-satunya jalan ya kita harus gonceng nenggon Islam. Nah jadi kita memaui Islam itu yang butuh bukan Islam, tapi yang butuh kita sendiri. Kita mau menerima syariat Islam, itu yang butuh adalah kita, bukan Islamnya yang butuh kepada kita. Ibu-ibu misalnya didawi pakai kerudung misalnya, nggih. Kerso atau tidak itu yang butuh bukan Allah, bukan Islam, tapi yang butuh adalah kita sendiri. Orang Islam disuruh zakat, orang Islam disuruh puasa, bahkan manusia disuruh untuk sholat, itu yang butuh bukan Islamnya, tapi manusia itu sendiri. Ya. Jadi hendaknya kita ini monggo, kita itu ikut ambil bagian dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus ngajar, tidak harus apa yang bisa kita jalani. Oh aku isane mung bagian isah-isah itu dilakoni. Aku bagian noto sandal dilakoni. Aku bagian mung jipukke kapur yen pas enek wong mulang TPA yaitu dilakoni. Atau pas isisane apalah kita? Ya monggo kita ini semuanya punya potensi yang sama untuk bisa masuk surga dengan cara-cara kita yang disyariatkan. Makanya menurut Imam Malik, ya, beliau menafsirkan kullu ya'malu ala syakilatih. Semua itu akan beramal sesuai dengan skillnya sendiri-sendiri. Itu Imam Malik menafsirkan bahwa setiap kita muslimin ini punya potensi yang berbeda-beda untuk menegakkan Islam, untuk ikut ambil di dalam beribadah secara syariat itu tadi. Ada orang yang diberikan kelebihan di dalam ibadah, sholat sunai mempeng, ning yen dijak ngaji itu wangel, sebenarnya. Enak wong sholate apa ngajine mempeng, merona-merone mempeng. Tapi dalam bidang yang lain dia ada kekurangan. Ada sing sodakoy nyah nyoh, tapi dalam hal ibadah, dalam hal mungkin dia punya kekurangan. Nah ini tiap-tiap kita memang punya potensi yang berbeda-beda. Nah ini. Makanya kita ya enggak perlu orang podo aku, tidak. Ini. Nomor berapa sekarang? 7. Terakhir, orang yang beriman hendaknya memohon ampunan dan belas kasihan kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jalan yang terbaik untuk minta ampun kepada Allah, ya kita itu mau beriman kepada Allah. Orang yang mau tunduk kepada Allah itu berarti dia mau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Beriman, kemudian kalau di sini berhijrah, menjauhi dari keburukan-keburukan, menjauhi dari hal-hal yang tidak baik, kita hijrah, kemudian kita itu mau berjihad di jalan Allah, sekarang perang belum ada, maka kita berjihadnya ya kita latihan perang. Latihan perang ya dengan mengolah fisik. Kemarin sudah kita bahas ya. Istiqdat atau iqdat. Iqdat bersiap-siap untuk berperang. Di antaranya dengan kita itu mau belajar Al-Quran. Kita termasuk latihan perang. Termasuk juga kita ini kayak kemarin latihan naik kuda, latihan renang, memanah, bela diri, itu bagian dari iqdat. Ini. Tawaku latihan numpak kuda. Renang apa? Renang Gih, ini saya kira cukup gih untuk pagi hari ini, dan untuk Ramadan kita sampai pada ini gih, kemarin kita sudah menyelesaikan sholat surat Sof, As-Sof, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafikun, surat At-Taghabun, kemudian surat At-Tahrim, itu sudah selesai. Dari surat Al-Baqarah sampai 218. Nah ini bagaimana kemarin saya sampaikan, kita insya Allah ini kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, hanya waktunya tidak setiap hari. Kalau setiap hari kula yo masak soto. Nah, maka idealnya sebetulnya setiap hari ya. Kalau bisa sebetulnya setiap hari, tapi ustadznya gonta ganti itu akan lebih baik. Mulainya kapan? Wah, ini Allah alam. Nah, nanti misalnya bisa gonta ganti itu akan lebih baik. Ning sing mirengke yo gonta ganti. Sing mirengke teklak tekluk terus ya masalah. Sing mau sing ngantuk 6 paling bare papa deh. Pancak kula. Nggih, Bu. Dalam surat Al-Isra 84 itu kan kita ketua sistem perperang tadi. Tapi kan berasa di situ kok mudah-mudahan Allah ya. Jadi kan kok enggak kepastian gitu. Mau enggak diajak, mau enggak ada penekanan di situ pasti Allah akan menolong pada kita yang bersikap ini. Iya. Yeah. Jadi kalimat asa itu lillah itu wajibatun litahqiq, itu di dalam penafsirannya. Kalimat asa itu kalau yang dijanjikan dari Allah itu artinya pasti. Jadi dengan kita itu mau memenuhi perintah-perintah Allah, disitu kan kalimatnya asa. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa Allah itu tidak langsung menggunakan kata pasti? Karena itu kalimat itu syarti, kalimat bersyarat. Artinya kita itu mau betul-betul mau dengan apa yang disyaratkan tadi, maka pasti gitu ya. Pasti Allah itu akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, kemarin saya contohkan begini. Ketika kita itu di dealer, ketika kita membeli sepeda motor, maka bisa nanti dapatkan helm, dapatkan jaket dan seterusnya gitu nggih. Lah itu kalau janji dealer. Lah maka kadang-kadang kita nuntute ning dealer ngerti-ngerti jaluk jaket sama jaluk helme. Lah jenengan tumbas sepeda motor mboten. Ya enggak ya, kita tidak dapatkan jaket dan helm itu. Lah maka ketika kita memenuhi janji-janji Allah, pasti Allah itu akan memberikan timbal baliknya sebagaimana yang dikatakan tadi, walaupun tadi Allah menggunakan kata asa ya, asa itu artinya memang bisa jadi tapi dalam penafsirannya pasti ya, dengan catatan syarat dan ketentuan itu berlaku. Ya. Ya. Hanya dengan berkata aja kita sudah kafir, gitu. Yeah. Berarti kan itu sudah penekanan yang benar-benar. Iya. Jadi kan perbedaan antara Anisa 84 sama Al-Ma'idah 17 itu. Anisa 84 saya tidak ngerti apa itu. Oh. Ya. Jadi bisa jadi Allah itu apa tadi? Mencukupi, menolong. Kafa. Menolong ya. Mengapa? Ayat kufa, asa ayat kufa. 80 berapa tadi? Maka perang berperanglah di jalan Allah. Tidaklah seseorang itu diberi beban kecuali pada dirinya sendiri, dan kobarkanlah semangat kepada orang-orang mukmin. Bisa jadi Allah akan menolak, akan ya menolak kekuatan orang-orang kafir. Ini kalau kaitnya dengan ayat ini, mengobarkan semangat orang mukmin di dalam peperangan itu dengan jalan kita itu iqdad, dengan jalan kita itu bersiap-siap. Jadi dengan bersiapnya orang mukmin, berperang itu wis menggetarkan hatinya orang kafir itu nggih. Makanya kalau mungkin kalau di Jogja jarang nih, kalau di Solo itu tiap-tiap masjid itu punya laskar-laskar biasanya. Dan laskar-laskar itu nanti seminggu sekali itu kumpul gitu nggih, itu latihan nggih baris berbaris. Kemudian latihan lari-lari di pinggir jalan. Ah itu wis wong kafir itu wis keder gitu loh. Ah itu loh. Ah. Walaupun kemudian itu nanti bisa jadi itu disusupi dan sebagainya, gitu ya. Nih, le- baris kapan? Ya, jadi dengan kita itu bersiap-siap untuk jihad itu sudah menggetarkan hatinya orang kafir. Ya. Jadi tapi kalau kita itu lembek, itu nanti janji Allah ini akan terbukti juga, ya, kekuatan orang kafir itu akan tinggi. Ya, ini ya, kita makanya wong Islam itu harus punya kewibawaan. Ya, alhamdulillah.